biarkan tulis dan baca. Wahai ibu Kartini, putri Kartini sejati, wanita pendekar bangsa, berjuang demi kaumnya, berbudi besar jasa. keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Dua orang anak soleh, semua sehat dan taat. Tak memberatkan sang ayah dalam kerja cari nafkah, hingga ayah tak tenggelam dalam jurang rezeki haram. Sibuk merawat putra. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Wahai umat manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu adalah